hendaknya kepada apa yang ada di sisi Allah, lebih dia percaya, lebih dia inginkan daripada apa yang ada di hadapanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat makna zuhud dari beliau rahimahullah, bahwasanya bukan dengan mengharamkan yang halal. Ini membantah maksudnya kaum sufi yang katanya dengan alasan zuhud mereka tidak mau memakai pakaian kecuali suhu yang paling murah, yang paling kasar. Mereka tidak memakan kecuali rahib yang kering, yang kasar. Kalau dia memakai pakaian yang bagus, berarti tidak zuhud. Kalau memakan makanan yang lezat, yang nikmat, berarti tidak zuhud. Bukan itu ukurannya. Jangan mengharamkan apa yang halal. Sampai-sampai lebih dari itu ada di antara mereka yang menyatakan dengan kalimat, aku tidak akan menikahi para wanita karena itu menyibukkan aku dari agama, dari ibadah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Mereka lupa bahwa azhadun nas, manusia yang paling zuhud adalah Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki 9 istri. Jangan lupa bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu min az-zahidin, termasuk orang-orang zuhud. Tetapi beliau orang yang kaya, banyak hartanya. Demikian pula para ulama. Sampai-sampai ada seorang ulama yang dengan kudanya yang gagah, dengan keretanya yang mewah, melewati seorang Yahudi, Zayyad. Zayyad itu tukang minyak. Pakaiannya kotor berlumuran minyak. Bertanya kepada dia, engkau, katanya seorang alim dari kalangan muslimin, engkau, katanya begini dan begitu, bukankah engkau berkata bahwasanya dunia sijnul mu'min, bukankah dunia itu adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir? Dunia surganya orang kafir, penjaranya orang mukmin. Dijawab dengan ilmu, naam, iya, dunia ini penjaranya orang mukmin. Dengan apa yang ada padaku dibandingkan dengan surga, maka ini semua sijin, penjara. Engkau dengan segenap kemiskinan, dengan kesengsaraanmu di dunia ini, dibandingkan dengan neraka jahannam, engkau ini surga sekarang ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena mukmin, sebagaimana dikatakan dalam riwayat, kal jamalil anif, seperti unta yang jinak. Haitsu quyyidan qa'ad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Seorang mukmin terikat dengan hukum halal dan haram. Seorang mukmin terikat dengan syariat. Seorang mukmin terikat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lihat orang kafir. Mereka melakukan apapun yang mereka suka. Apa yang mereka inginkan dengan hawa, mereka jalani. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Tidakkah kau melihat bagaimana orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas ilmu sekalipun. Sampai Allah katakan, innahum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang ternak, barakallahu fikum, mereka makan makanan apa yang di hadapannya, Mereka kawini lawan jenisnya yang ada di sebelahnya. Tidak peduli harta siapa itu halal atau haram. Tidak peduli siapa yang di sebelahnya. Apakah dia mahram atau bukan mahram. Dia akan kawini. Itu binatang. Ikhwan ibn a'azakumullah. Manusia. Balhum adal. Bukan saja mereka mengawini siapapun. Bahkan yang bukan lawan jenis pun mereka kawini. Homo, lesbianisme, dan seterusnya. Nasallahu alaihi wasallam. Mereka tidak terikat dengan syariat. Mereka sama sekali tidak terikat dengan aturan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka diciptakan oleh Allah. Maka makna zuhud, kata Al-Hasan rahimahullah, antakuna bima fi yadillahi awsaq minka bima fi yadik. Hendaklah apa yang di sisi Allah lebih kamu percaya, lebih tiqah, lebih kamu inginkan, lebih kamu harapkan. Kendaraannya yang mewah, rumahnya yang mewah, hartanya yang melimpah, tidak menjadikan dia lupa terhadap tujuan utama, yaitu akhirat. Kalau sudah melupakan tujuan utama yaitu akhirat, maka disitulah orang ini kurang zuhud. Selalu diikat dengan dunia, selalu dicocok hidungnya oleh dunia, diseret kesana kemari, meninggalkan kajian, meninggalkan ilmu, meninggalkan ibadah, meninggalkan puasa, meninggalkan salat. Bahkan meninggalkan sekian banyak sunnah-sunnah hanya karena dunia. Ini yang dikatakan tidak zuhud. Yang kedua, ucapan Ibn Rajab menukil ucapan Fudail Ibn Iyad dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata Fudail Ibn Iyad, ahlu aslu zuhdi ar-ridha. Ar-ridha عن الله تعالى الحمد لله أصل الزهد dasarnya atau asalnya zuhud itu adalah ridha terhadap apa yang Allah beri. Berarti sama dengan qana'ah. Na'am. Kelanjutan ucapan Fudhal ibn Iyad, al-qanu' huwa zuhud. Nerima apa adanya, nerima apa yang Allah beri, itu namanya zuhud. Wa huwa al-ghina, dan itu kekayaan. Baik. Siapa yang tidak terima dengan apa yang Allah berikan, berarti dia miskin, fakir. Tidak pernah merasa cukup. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullah, bahwa yang namanya zuhud itu menerima apa yang Allah berikan. Kalau kebaikan, maka dia syukuri. Kalau kejelekan maka dia sabari. Kalau keuntungan dia syukuri. Kalau kerugian dia sabari. Kalau didapatkan rahah, ni'mah, maka dia syukur. Kalau ternyata Allah kasih musibah, dia sabar. Orang inilah orang yang zahid. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diakhiri kalimatnya dengan kalimat wa huwal ghina, dan itulah yang namanya ghina, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal ghina ghina nafs. Sesungguhnya yang namanya kaya adalah kaya hati. Adapun kaya dalam bentuk harta melimpah, enggak pernah ada yang bisa menyebutkan batasnya. Seberapa dikatakan kaya, seberapa dikatakan miskin. Ada yang menyatakan kalau dia punya rumah berarti sudah kaya. Ada yang berkata kalau punya rumah belum punya mobil, belum kaya. Ada lagi yang berkata bahkan punya mobil pun belum kaya. Kalau mobilnya masih mobil-mobil murahan. Bahkan ada menyatakan kalaupun mobilnya mewah, kalau dia belum punya villa, belum kaya. Ila akhiri. Gak ada yang bisa menentukan definisinya. Seberapa dikatakan kaya, seberapa dikatakan miskin. Ya tentunya kalau kita cukup dan diberi kecukupan, itu kaya. Itu benar. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Cukupnya seberapa? Ya tentunya seorang mukmin diberi oleh Allah seberapa pun dia merasa cukup. Berarti dia kaya. Tetapi ketika diberi oleh Allah, dia merasa, aduh saya ini, belum punya, miskin, kasihan dia. Fakir. Dikasih oleh Allah rumah, saya masih belum punya perabotnya. Masa begini sengsara hidup ini, saya gak punya ini, gak punya ini, gak punya. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Masih mengeluh lagi. Kami belum punya kendaraan, kesana kemari susah. Diberi oleh Allah kendaraan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih mengeluh lagi. Tapi saya. Diberi oleh Allah, diberi. Tetap masih mengeluh. Berarti dia tidak pernah puas. Berarti tidak pernah kaya, gak pernah cukup. Yang namanya ghina nafs. Yang namanya kaya itu di sini, dalam dada. Kalau hati bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Saya diberi kecukupan. Alhamdulillah, saya bisa bernaung, saya bisa berpakaian, saya bisa makan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Cukup. Ada seseorang yang mendatangi rumahnya seorang alim di zaman salaf, terheran-heran. Bahkan kalau tidak salah dari sahabat. Lihat rumahnya. Enggak ada perabotannya. Ditanya, aina mata'ukum? Mana mata'ukum, perabotan kamu? Oh, anu, saya punya rumah yang lain. Yang saya mau pindah ke sana nanti. Di mana? Kapan kamu mau pindah? Tergantung kapan Allah takdirkan saya untuk pindah ke rumah saya yang hakiki. Masih belum paham dia. Maksudnya, sampai dijelaskan bahwa di dunia ini sementara, bagi saya ini sudah cukup. Bejana wudhu saya, dan hamparan untuk tidur saya, selesai. Dan rumah ini, yang saya bisa bernaung di bawahnya. Disebut rumah, kalau kamu lihat, diriwayatkan seperti kamar kecil. Kalau tidur, ukurannya sepanjang dia tidur. Ikhwani fi din, a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak bicara harus seperti itu, tidak. Tetapi yang dipikirkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah akhirat. Sehingga merasa dunia ini segini cukup bagi saya. Itu kaya. Karena dia merasa cukup. Saya mau berwudu, bejana saya ada. Saya mau tidur, hamparan saya punya. Saya mau istirahat, rumah saya punya. Alhamdulillah. Apalagi? Tetapi mereka yang tidak pernah puas, berarti tidak pernah kaya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah, sungguh melalaikan kalian bermegah-megahan. Atau takatsur artinya memperbanyak harta. Berlomba-lomba untuk memperbanyak harta. Itu takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian at-takatsur di dunia. Telah melalaikan kalian berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dunia. Hatta zurtumul maqabir. Sampai akhirnya kalian masuk liang kubur. Walaupun dia punya satu lembah emas, dia akan berharap dan menginginkan lembah berikutnya. Lembah berikutnya. Lembah berikutnya. Sampai mulutnya tertutup dengan tanah. Tersumbat dengan tanah. Baru berhenti dia. Hatta zurtumul maqabir. Ikhwani fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah memiliki penjelasan lain tentang zuhud. Qala az-zuhdu fid dunya qasarul amal. Zuhud dalam dunia itu adalah pendek angan-angan. tidak terlalu panjang angan-angannya. Qasrul amal artinya dia tidak panjang angan-angan. Hidup kita terbatas sampai umur tertentu. Paling panjang 70 tahun atau kalau panjang sekali 100 tahun selesai. Tapi yang dia angan-angankan lebih dari umurnya. Pengen ini berhayal yang sangat tinggi. Itu berarti tidak zuhud. Karena kepanjangan angan-angan. Apa kamu akan hidup terus? Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan pula oleh beliau, laisa aklul ghalid wala yalbasul aba. Zuhud bukan makan makanan yang kasar, bukan berpakaian dengan pakaian yang kasar. Bukan itu zuhud. Jelas, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian-pakaian yang bagus kalian ketika kalian ke masjid. Artinya disuruh untuk memakai pakaian-pakaian yang baik, yang bagus. Bukan hanya dari sisi harganya, tetapi bersih, syar'i, dan bagus. Maka tidak mengapa dipakai. Barakallahu fikum, selama itu pakaian yang syar'i. Laki-laki tidak memakai sutra, misalnya. Laki-laki tidak memakai perhiasan emas. Maka tidak mengapa, tidak bertentangan dengan zuhud. Tetapi kalau dia sudah memakai pakaian yang haram bagi laki-laki, memakai pakaian yang sangat mahal, sarungnya mahal, batiknya juga mahal, ya enggak apa-apa. Tapi ternyata mahalnya karena sutra, maka disitulah dia tidak zuhud. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada syarat berikutnya. Pakaian yang bagus mahal tadi tidak mengapa dipakai. Tetapi kalau tidak takalluf, tidak memaksakan diri, kamu enggak mampu memaksakan diri harus memakai pakaian yang paling bagus, paling mahal. Itu juga tidak zuhud. Bukan dari segi pakaiannya. Pakaiannya halal, silakan. Tetapi kamu memaksakan dirimu di luar kemampuanmu, itu juga tidak zuhud. Dan itu ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Kita lihat ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Az-zuhdu fid dunya, yang namanya zuhud dalam masalah dunia, adalah isarul akhirah, lebih mementingkan akhirat. Wa adamut takalluf, dan tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Orang pas-pasan harus memakai pakaian yang mahal, harus memakai kendaraan yang mewah, akhirnya hutang sana, hutang sini. Sudahlah. Izhad fid dunya. Zuhudlah kamu di dunia. Apa yang kamu bisa, apa yang kamu mampu, syukuri. Selesai. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan takwa. Itu inti perjalanan kita di dunia. Ikhwani fi din, a'azakumullah, ad-dunya yusamma dunya li'annahu dini. Yang namanya dunia dinamakan dunia dal, nun dan ya karena dia dini yang artinya rendah. Rendah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihil ard mimma yakulun nasu wal an'amu hatta idha akhadatil ardu zukrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Sesungguhnya permisalan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan dari bumi, dari apa yang kalian makan, dan juga binatang-binatang ternak makan, kemudian sampai ketika kalian lihat betapa indahnya dunia tersebut, tiba-tiba datang waktunya. Allah takdirkan pohon-pohon tadi kering. Kemudian menjadi hasida, menjadi humus, menjadi layu, kering, dan hancur. Ka'an lam taghna bil ams, seperti enggak pernah terjadi kemarin. Pernah kalian berjalan di satu tempat yang hijau indah pada saat musim hujan lalu, tetapi kemarin musim panas kalian lewat lagi sudah kering kuning seluruhnya. Pernah lihat? Itulah gambaran dunia. Itulah gambaran dunia, hijau sesaat kemudian hancur. Naam. Ad-dunya hulwatun khadirah. Hulwatun khadirah artinya hijau dan indah. Tetapi Allah Rasulullah SAW memperingatkan, ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan fitnahnya dunia dan hati-hati dengan fitnahnya wanita. Karena fitnah yang membinasakan Bani Israel kanat fin nisa. Memang hulwatun khadirah, memang hijau dan indah, masya Allah, menarik. Tetapi barakallahu fikum, jangan melalaikan kalian dari zikrullah, jangan melupakan kalian dari ta'lim, jangan melupakan kalian dari ibadah, jangan melupakan kalian dari ketaatan pada Allah, jangan melupakan kalian dari batas-batas syariat, ini halal, ini haram. Itu zuhud. Allah juga berfirman, wadrib lahu matalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama faqtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Kata Allah, berikan permisalan tentang dunia, bahwa hayatu dunia seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian tumbuh tumbuh-tumbuhan di muka bumi, sebentar kemudian fa asbaha hashima, kemudian layu dan kering, setelah itu tadruhu riyah, setelah itu jadi hancur, diterbangkan oleh angin. Ikhwani fiddina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa, maha bisa. Kamu sekarang segar bugar, sebentar. Tidak lama akan renta dan kemudian mati. Itu dunia. Seluruh kehidupan dunia seperti itu. Enggak ada yang kekal abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini fan, akan fana, akan hancur, akan sirna. Yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun kehidupan akhirat kekal abadi. Adapun kehidupan akhirat selama-lamanya. Maka apakah kalian memilih yang sesaat, melupakan yang selama-lamanya? Idan ghairu faqih. Berarti dia tidak faqih, tidak cerdas. Kalau kalian diberi pilihan kenikmatan yang sesaat dengan kenikmatan yang selama-lamanya, mana yang kalian pilih? Orang yang cerdas akan memilih yang selama-lamanya. Satu dengan tak terhingga dunia dengan akhirat, bukan bandingnya satu banding satu juta. Itu saja, niscaya seluruhnya akan memilih yang sejuta. Kalau bandingnya satu banding satu miliar, apalagi. Kalau bandingnya satu berbanding satu triliun, atau bahkan lebih lagi, satu banding tak terhingga, karena dunia sementara, akhirat lama-lamanya tidak pernah berakhir. Maka zuhud, kata Syekh bin Baz, adalah lebih memilih yang kekal dan lebih mementingkan yang kekal. Qala rahimahullah, yaktafi bil halal. Dunia itu cukup dengan apa yang halal. Wa yaktafi bima yu'inuhu ala ta'ah, cukup dengan apa yang bisa membantumu dalam ketaatan. wala yatakallaf syai'an yushghiluh. Dan jangan memaksa-maksakan diri dengan sesuatu yang akhirnya menyibukkan kamu. Baik. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dia berupaya mencari ma'isyah. Apa tidak boleh? Boleh. Bahkan kewajiban seorang suami menghidupi istri dan anak-anaknya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi, carilah fadilah Allah. Pertama batasannya adalah cari yang halal dengan cara yang halal. Batasan kedua adalah la yatakallaf bima yushghilu. Ini catatan dari Syekh bin Baz rahimahullah. Jangan memberat-beratkan diri yang akhirnya menyibukkan kamu. 24 jam seharinya dipakai siang dan malam seluruhnya untuk cari dunia. Ngapain? Itu takalluf. Bima la tutiq. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah bagi, Allah jadikan jana nahar, yang siang hari sebagai ma'asyan, wal laila libasan. Kami jadikan siang hari untuk kalian cari ma'isyah, kami jadikan malam hari untuk kalian istirahat. Inna li jasadika 'alaika haqq, wa inna li ahlika 'alaika haqq, wa inna li auladika 'alaika haqq. Dan yang lebih dari itu, inna li rabbika 'alaika haqq. Untuk Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Untuk anak-anakmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Bahkan untuk jasadmu, badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Akhwani fi din a'azakumullah. Ada hadis yang semakna dengan ini. Dinasehatkan untuk seorang sahabat yang mulia bukan karena ambisi dunia, justru karena ibadahnya yang masya Allah siang dan malam. Dinasehati dengan kalimat ini, iya, untuk Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan, tapi untuk badanmu juga ada. Istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya suamiku sudah tidak membutuhkan aku lagi. Karena setiap malam ditinggal untuk ibadah. Aku tidak dibutuhkan oleh suamiku. Sampai disampaikan nasihat tadi, inna li ahlika 'alaika haq, sesungguhnya untuk istrimu juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Bayangkan untuk ibadah kepada Allah saja, kalau sampai melupakan hak-hak tadi ditegur. Maka sungguh lebih parah lagi kalau ternyata dihabiskannya seluruhnya untuk dunia. Bangun pagi sebelum anak-anak bangun, dia sudah pergi. Dia pulang setelah anak-anak tidur. Bagaimana anaknya akan kenal abinya? Bagaimana anak-anaknya akan kenal dengan bapaknya? Mi, abi kemana? Udah berangkat, nak. Sore tanya lagi. Si, Ami, Abi kemana? Belum datang, nak. Paginya tanya lagi, Abi kemana? Sudah berangkat, nak. Ikhwani fi din a'azakumullah. Inna li auladika 'alaika haqq. Wa li ahlika 'alaika haqq. Apa istrinya kebagian? Tidak juga. Karena datang tengah malam, sudah kecapean. Tidur. Enggak sempat sama sekali bertanya apa kabarnya. Bagaimana wahai istriku, sehat? Enggak sempat. Ini barakallahu fikum takalluf. Memberat-beratkan diri. Sehari dibagi dua saja, itu sungguhnya masih kebanyakan. Tapi masih adalah hak-hak mereka diberikan. Siang, waktu untuk urusan kalian dengan dunia kalian. sore, ketemu istri malam, ketemu anak-anak, masya Allah, sudah bagus. Tetapi para salaf, bahkan anaknya khalifah Harun al-Rashid, itu sepekan kerja cuma sehari dengan gaji yang cukup untuk dimakan hanya satu minggu. Paham mak artinya? Artinya ngepas sekali. 7 danik. Mata uangnya danik waktu itu. Dikisahkan di dalam Al-Ghuraba minal Mu'minin oleh Imam Al-Ajurri. Rahimahullah. Orang tidak ada yang tahu kalau itu anaknya khalifah. Aku mau belajar talabul ilmi. Maka dia berangkat. Dikasih permata yang besar. Ini untuk biaya hidupmu. Ditolak, dipaksa. Pegang. Pegang. Tahu. Dia khawatir itu adalah uang negara. Dia letakkan. Dia kerja. Di tempat yang orang-orang gak kenal dengan dia kalau dia anak khalifah. Kerjanya ke pasar, menawarkan diri siapa yang butuh pekerja kasar, berapa kamu dibayar? Saya minta 7 danik. Murah sekali, cukup, cukup. Kerjanya dengan syarat, waktu-waktu salat, saya akan salat. Alhamdulillah, kata orang yang menyewanya. Aku pun seperti kamu, selalu salat jamaah di masjid. Tahu. Kerja. Cuma hari Sabtu saja. Atau satu hari saja, saya lupa hari Sabtu atau hari yang lain. Hari keduanya orang tadi gembira karena melihat kerjaannya sangat bagus, bayarannya wajar. Dicari kembali, mana anak muda itu? Semua gak ada yang lihat. Ada yang menjawab, Anak muda itu tidak bekerja kecuali hari Sabtu. Nah begitu, entahlah. Maka ditunggu sampai pekan berikutnya dicari. Kenapa? Kamu bekerja cuma sehari. Kalau kamu kerja seminggu, kamu mendapatkan 7 danik x7. Aku belajar. Aku talibul ilm. Aku bekerja untuk menghidupiku selama 1 minggu, sehingga aku bisa belajar 6 harinya, dan aku kerja 1 hari. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai orang-orang membicarakan anak muda ini, sampai kemudian ketika akan sakitnya, akan wafatnya, dia pesan, berikan ini pada khalifah, permata yang tadi. Ketika iring-iringan khalifah dengan pengawal-pengawalnya lewat, dia kejar. Dia tentunya tidak digubris oleh para pengawalnya. Sampai dia tunjukkan permatanya. Aku menyerahkan ini. Baru berhenti. Dari mana kamu dapatkan? Itu apa yang aku berikan pada anakku. Anakmu telah wafat. Itu orang yang tadi disuruh memberikan permata terkejutnya bukan main kalau ternyata beliau itu anaknya khalifah rahimahullah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikisahkan oleh Imam Al-Ajurri sebagai contoh bahwa mereka yang dipikirkan adalah ilmu wal amal. Karena mereka tahu hidup di dunia sebentar. Kenapa harus takallum? Kenapa harus memberat-beratkan diri? Izhad fid dunya. Zuhudlah dalam dunia. Sesungguhnya engkau sebentar di dunia. Kemudian akan hidup selama-lamanya di akhirat. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kata Syekh bin Baz, wala yatakallaf syai'an yusghiluhu 'anil akhirah. Janganlah memberat-beratkan diri dalam mencari ma'isyah sehingga menyibukkan dirimu dari akhirat atau menyebabkan kau lupa terhadap akhirat. Kalau bahasa daerahnya ngoyo. Yakni betul-betul habis tenaga, habis waktu, habis untuk dunianya. Bal a'malul akhirah muqaddimatan ala amri dunia. Kata Syekh bin Baz, bahkan urusan akhirat Dan amalan-amalan akhirat harus diutamakan di atas amalan-amalan dunia. Kalau dalam satu waktu berdesakan dua perkara, dunia dengan akhirat, kamu pentingkan akhirat, itu namanya zuhud. Jangan perangkatnya yang disuruh ngaji, dia nyembolos. Oh, saya titip rekaman ya. Kapan dengarnya? Wallahu ta'ala alam. Nanti akan saya dengar. Besoknya titip lagi. Besoknya titip lagi. Sampai sudah 1 giga di dalamnya pengajian-pengajian, belum sempat dengar. Ikhwan ibn a'azakumullah, imas sibuk. Ketika dia ada waktu, kepalanya tidak nganggur. Pusing, mikirkan sesuatu yang belum selesai. Dari kerjaan dunianya. Barakallahu fikum, nasallahu salam al-afiyah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, memang dunia itu indah, tetapi sebentar sesaat kemudian hancur. Dan manusia suka pada perkara dunia, itu manusiawi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, memang diindahkan pada manusia kesukaan, kecintaan, syahwat mereka kepada para wanita, kepada anak-anak, kepada qanatirul muqantarah minadz dzahabi wal fiddah, kepada harta benda emas dan perak, kuda-kuda dan kendaraan-kendaraan yang mewah, wal an'am binatang-binatang ternak, wal harth sawah dan ladang. Kata Allah, dzalika mata'ul hayati dunya, itu adalah mata'ul hayati dunya, perhiasan dunia, kenikmatan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, sedangkan Allah di sisinya ada husnul ma'ab, ada sebaik-baik tempat kembali, yang qatrah minal jannah, mengalahkan seluruh isi dunia ini. Setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Allah berfirman subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat 5, ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, maka jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kalian tertipu, terlupakan pada apa yang Allah janjikan. Jangan yaghurrannakum billahil gharur, jangan kalian salah paham. Jangan kalian teralpakan, jangan kalian terlupakan, jangan kalian menyia-nyiakan apa yang Allah janjikan hanya karena dunia. Wala yaghurrannakum hayatud dunya, jangan menipu kalian hidupan dunia. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti sebatas apa yang namanya zuhud? Ayat ini menjawab sebatas tidak melupakan kalian pada akhirat, tidak melupakan kalian pada ibadah yang wajib, tidak melupakan kalian pada akhirat yang kalian tuju sebagai tujuan utama. Adapun harta yang kita punya sedikit ataupun banyak, gunakanlah dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakailah untuk mencari keridhaan Allah. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan padamu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, carilah dengan apa yang Allah berikan pada kalian, seberapapun itu, carilah dengan itu akhirat. Saya punya sekian, saya mau cari akhirat. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri di mimbar dan mengucapkan dengan suara yang keras dengan kalimat ittaqun nar, ittaqun nar, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hindarilah api neraka, hindarilah api neraka, hindarilah api neraka. Kata rawi, kata sahabat yang meriwayatkan, sungguh demi Allah, kalau ada orang di pasar, niscaya akan mendengarkan suara Rasulullah SAW karena kerasnya. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, walaupun dengan sebelah biji korma atau sebelah buah korma. Korma punyanya cuma satu. Bagi dua, dimakan sebelah, sebelahnya sedekahkan supaya selamat dari api neraka. Artinya walaupun engkau hanya punya korma satu, sebelah kalian sedekahkan untuk menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Bisyiqqit tamrah. Apalagi yang punya lebih dari itu, apalagi yang punya harta berlimpah, apalagi mereka-mereka yang kaya raya. Ittaqun nar, hindarilah api neraka dengan apa yang kalian punya. Pakailah untuk ketaatan pada Allah, pakailah untuk ibadah, untuk talabul ilmi, untuk beramal dengan amalan yang saleh. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebaik-baik tempat kembali. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar, bukan dusta. Al-jannatu haq, wal-naru haq, wal-akhirah haq, wal-hisabu haq, wal-mizan haq. Apa yang Allah janjikan itu haq. Pasti, pasti, pasti terjadi. Jangan ragu. Ragu itu kekufuran. Akhirat itu ada. Pasti. Surga ada, neraka ada. Yaumul hisab ada. Timbangan amalan ada. Aminu bih. Berimanlah dengannya. Dan bukti keimanannya adalah kalian benar-benar berpikir tentang bagaimana bisa selamat dari neraka dan masuk dalam jannah. Bagaimana bisa selamat yaumul hisab, yaumul jaza. Bagaimana bisa selamat dari tuntutan-tuntutan Allah yaumul qiyamah. Tiga orang. Yang pertama dimasukkan ke dalam neraka. Tus'ar bihimun nar. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dalam riwayat yang sahih. Dan beliau berbicara di rumahnya. Disampaikan atau ditanya oleh seseorang, apa yang kau punya? Riwayat dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menjawab, aku mendengar dengan dua telingaku ini. Di sini, di rumah ini, Rasulullah SAW bersabda. Kemudian dia terdiam dan terdengar napasnya, izhaq. Izhaq itu napas yang dalam, begitu. Gak kuat dia menyampaikannya. Diulangi lagi, aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan di rumah ini, di sini, dengan dua telingaku ini. Berhenti lagi. Tarik nafas lagi. Bahwa tiga orang yang pertama dibakar dalam api neraka, diantaranya adalah seorang yang berilmu, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kamu amalkan dengan ilmu yang Allah berikan kepadamu? Dia jawab, aku sampaikan, aku jadikan nasihat kepada manusia ila akhir. Dikatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau tidak menyampaikannya kecuali ingin disebut sebagai alim. Kemudian qari', pembaca Al-Quran. Juga ditanya, engkau diberi kenikmatan oleh Allah SWT. Untuk apa kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Aku membacanya. Aku menyampaikannya ila akhirnya. Dikatakan kadzabta, engkau berdusta, engkau membacanya hanya ingin disebut sebagai qari, lemparkan dia dalam api neraka. Ilmu dan qari ada dua, ada yang riwayatnya qari, ada riwayat alim. Yang kedua mujahid, yang berjihad fisabilillah, ditanya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadamu? Dijawab, aku berjihad fisabilillah. dikatakan kadzabta, engkau berdusta, engkau berjihad hanya karena ingin disebut pemberani, lemparkan dia dalam neraka. Yang ketiga, orang kaya yang memiliki harta yang banyak, ditanya, untuk apa harta yang Allah berikan kepadamu, kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, untuk apa kamu gunakan? Dijawab, aku sedekahkan fi sabilik, di jalan engkau. Dikatakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah, engkau berinfak hanya ingin disebut sebagai dermawan. Waqad qil, dan sudah diucapkan di dunia apa yang kamu inginkan. Seret dia ke dalam api neraka. Ikhwan ibn na'azakumullah, asyahid yang berkaitan dengan pembahasan bahwa semuanya akan ditanya, harta yang diberikan kepadamu akan ditanya, ilmu yang diberikan kepadamu akan ditanya, semua yang Allah berikan kepadamu dari kenikmatan-kenikmatan akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan ditanya pada hari itu tentang na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, untuk apa digunakan? An umrihi fima afna, an malihi fima anfaqah wa fima akhada, min aina akhada. Umurnya untuk apa dihabiskan? Hartanya untuk apa digunakan dan dari mana didapatkan? Akhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'ata Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu ke Bahrain untuk mengambil jizyah. Faqadima bimalin minal Bahrain, maka beliau datang membawa harta dari Bahrain. Tentunya siapa yang berhak mendapatkan harta sedekah dan jizyah? Tentunya para fuqara. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah, maka orang-orang ansar yang fuqara mendengar datangnya Abu Ubaidah. Fawafau salatil fajr, bertepatan dengan salat fajr, bersama Rasulullah SAW, mereka pun datang dan berkumpul. Rasulullah SAW melihat mereka tersenyum, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, karena Rasulullah SAW tahu apa yang mereka inginkan. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'ahum, Rasulullah tersenyum melihat mereka, kemudian berkata, adunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bisyai'in minal Bahrain, sepertinya kalian tahu bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan sesuatu dari Bahrain. Qalu ajal, kata mereka, benar ya Rasulullah, kami mendengar. Qala abshiru wa ammilu ma yasurrukum, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada mereka, abshiru, bergembiralah, ammilu, berharaplah, apa yang kamu sukai. Jadi silahkan berharap sesuatu yang kamu sukai, bergembiralah, berharap dengan apa yang kamu sukai. Tetapi demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, justru yang aku khawatirkan adalah ketika dituangkan kepada kalian dunia. Kama busutat ala man kana qablakum, seperti dituangkannya kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, akhirnya kalian berlomba-lomba seperti mereka berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, akhirnya membinasakan kalian sebagaimana dulu pernah membinasakan Bani Israel. Muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Jangan ditanyakan tentang masalah sahihnya, sangat sahih. Tetapi yang perlu kita lihat, kita fokuskan ucapan Rasulullah SAW, mal faqra akhsha alaikum, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi justru yang aku khawatirkan atas kalian ketika dituangkan pada kalian dunia, ketika dulu pondok-pondok pesantren dalam keadaan gubuk derita, ketika dulu kita tidak berpikir tentang bayaran mereka, ketika dulu kita dalam keadaan bersama-sama dengan santri, makan seadanya. Masya Allah, terasa nyaman, tenteram, terasa bahagia, hati sangat lapang. Tetapi ketika dituangkan dunia, walhamdulillah dari satu sisi, tetapi sisi lain kita lihat pertikaian, kita lihat persaingan, kita lihat na'udzubillah, suasana panas, gesekan yang ini, gesekan yang itu, kenapa saya diberi kurang, kenapa si pulang diberi lebih. Astagfirullah, astagfirullah. Rindu dengan keadaan seperti yang dulu. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin kalian pun merasakan yang demikian. Suasana yang berbeda. Itu satu sisi. Sisi lain, kita punya sekian sahabat, Masya Allah. Ketika sama-sama fuqara, ketika mereka sudah agnia, kita kehilangan mereka. Betapa sedihnya kita kehilangan mereka. Bukan harta yang kita inginkan, walaupun mereka ngirimkan rekening, bukan itu yang kita harapkan. Tetapi seperti dulu, setiap kajian berkumpul, setiap kajian ketemu, kemudian hilang satu persatu. Mengapa? Karena dunia. Ini ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mal faqra akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tapi justru aku khawatir kalau dituangkan harta dunia kemudian kalian bersaing. Itu yang aku khawatirkan. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba, kalian bersaing sebagaimana orang dahulu bersaing dan berlomba-lomba. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Akhirnya membinasakan kalian seperti membinasakan orang terdahulu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, juga diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri, beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa jalasna haulahu. Kami Rasulullah sallam duduk di atas mimbar, maka kami pun duduk di sekitarnya. Kemudian beliau bersabda, inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftah alaikum min zahratid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku khawatirkan atas kalian setelahku adalah ketika dibukakan pada kalian dunia, zahratad dunya, keindahan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia. Ikhwani fidina azakumullah, Rasulullah SAW mengkhawatirkan. Kalau kalian dituangkan dunia, khawatir. Gak kuat. Ujian ada dua macam. Ada ujian dengan kekayaan, ada ujian dengan kemiskinan. Biasanya ketika diuji dengan kemiskinan, banyak yang lulus. Duduk di masjid paling depan, berzikir sambil menangis. Kenapa bangkrut kemarin? Ampuni aku ya Allah, aku banyak dosa. Maafkan aku ya Allah, mungkin aku banyak melalaikanmu, sehingga aku mendapatkan musibah yang seperti ini. Masya Allah, lulus dia. Minta ampun, istighfar, berzikir, itu banyak. Ketika miskin, rajin ke masjid, rajin hadir muhadarah, Masya Allah. Tetapi jarang, sedikit sekali, illa man rahimah rabbuh, kecuali rahmati Allah. Yang selamat dan lulus ketika diuji dengan kekayaan. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Maka Nabi menyatakan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftah alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibukakannya pada kalian keindahan dunia dan perhiasan dunia. Muttafaqun alaih. Juga Bukhari Muslim. Wa anhu, dan juga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Muslim di sahih. Rasulullah SAW bersabda, inna dunya hulwatun khatirah. Sesungguhnya dunia itu hijau dan indah. Wa inna Allah taala mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifahnya, pengatur-pengaturnya. Fayanduru kaifa ta'malun. Kemudian Allah melihat kalian, bagaimana kalian beramal di dunia ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah dengan dunia dan hati-hatilah dengan wanita. Dalam riwayat disebutkan, fa innama ahlaka bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya bani Israel binasa karena para wanita. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اغفر للأنصار والمهاجرة. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggali parit Khandaq, dalam perang Khandaq, Rasulullah SAW dan para muhajirin dan ansar membacakan, mendendangkan kalimat innal aisha aisha illa aisha al-akhirah, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Ampunilah kami para ansar dan muhajirah. Mengapa dikatakan la aisha illa aisha al-akhirah? Enggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena dunia enggak dihitung. Dunia enggak dianggap, karena dunia itu sebentar, dunia itu fata morgana, dunia itu deni. Karena dunia itu tidak ada nilainya, la tusawi janaha ba'udah. Lau kana di dunia tusawi janahal ba'ubah, kalau saja dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja, niscaya enggak diberikan pada orang kafir syurbat sama. Enggak diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Ikhwani fid din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Karena enggak ada nilainya, Allah berikan pada orang muslim, Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jelek, Allah berikan pada orang yang taat, Allah berikan pada orang yang maksiat, semua dikasih. Tapi akhirat, jannah tidak Allah berikan kepada kecuali kepada mukmin. Tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang mukmin. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahim. Karena jannah itu ada nilainya. Dunia tidak ada. Kok bisa tidak ada nilainya? Bukankah kita mendapatkan kesenangan dengan perkara dunia? Kesenangannya dengan kesusahannya imbang. Itu dunia. Kalau di akhirat, kesenangan murni tanpa ada kesusahan. Iya Pak, iya. Di akhirat, Kutufuha daniyah. Buahnya itu dekat, tidak perlu kamu susah-susah datang sendiri atau tinggal metik, terjangkau tanganmu. Dan kamu tidak menanam pohonnya, kamu tidak memupuknya, kamu gak berbuat apapun. Itu jannah. Di sini kamu harus menggarap, kamu harus memupuk, kamu harus menanam, kamu harus, itu pun kamu harus naik, kadang-kadang jatuh. Belum selesai. Ketika kamu makan, apakah bisa kamu makan 2 atau 3? 2, kolesterol naik. 3, stroke. duren misalnya ya. Tidak murni, barakallahu fikum, enggak murni. Maka kalau engkau mau mendapatkan kenikmatan dunia, ambil secukupnya sebagaimana disebutkan dalam Quran, kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar engkau dapat sesuatu yang bermanfaat buatmu. Berlebihan jadi penyakit. Semua orang yang katanya pergaulan bebas karena melampaui batas, hancur binasa dengan berbagai macam penyakit-penyakit. Dari penyakit spilis, penyakit AIDS, penyakit segala macam penyakit yang mengerikan. Mematikan. Busuk dalam keadaan sebelum mati. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu dunia. Enggak ada nilainya. Karena kenikmatan dan kesusahannya imbang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam Ighatsatul Lahafan. Dunia itu tidak ada kesenangan yang murni, tidak ada. Dari satu sisi nikmat, sisi lain susah. Dari satu sisi nikmat, sisi lain lelah. Kadang-kadang kita kasihan dengan mereka-mereka orang yang kaya katanya, tetapi yang merasakan kenikmatan kekayaannya hanya khodim dan khodimahnya di rumah. Pembantunya, suami istri ini menikmati rumah yang besar dan mewah. Adapun majikannya pagi berangkat pulang malam, pagi berangkat pulang malam, enggak pernah di rumah, sibuk, lelah, capek. Pembantunya yang duduk di rumahnya setelah bersih-bersih menikmati. Masya Allah. Kasihan. Kadang-kadang kita kasihan dengan mereka-mereka ini. Enggak berpikir, kamu untuk apa semua ini? Masih kurang. Kenapa enggak kamu paruh saja? Atau bahkan kamu bagi jadi 7. Sehari saja kamu sibuk. Selebihnya kamu belajar, ta'lim, santai. Masya Allah, kamu sudah punya semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi sama seperti yang Allah katakan tadi, alhaqumut takatsur, at-takatsur melalaikan, tidak pernah puas, terus tidak pernah puas. Kembali kepada kita. Kita apa? Saya ambil dari Riyadhus Salihin An-Nawawi rahimahullah. Adapun yang tadi akwal, saya ambil dari sana sini. Ada dari Jamil Ulum Wal Hikam dan lainnya tentang definisi zuhud. Waqala, dikatakan pula oleh An-Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yatba'ul mayyit 3, bahwa yang mengikuti jenazah itu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengikuti jenazah itu keluarganya, hartanya, dan amalannya, mengantarkan sampai di kuburnya. Fayarji utnan, yang 2 balik. Wayabqa wahid, yang 1 terus mengantarkannya sampai bertemu Allah SWT. Siapa yang 2 yang pulang sampai di perkuburan? Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya pulang, kerabatnya pulang, hartanya juga enggak ikut. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal terus mengiringinya sampai di kuburnya, sampai di alam barzah, sampai di akhirat adalah amalannya. Muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Kalau sudah tahu 3 ini, yang ini bakal pulang, tidak mendampingi di kuburnya, tidak mendampingi yaumul hisab, kecuali amalan, maka hendaklah mementingkan amalan-amalan saleh, mementingkan ibadah, mementingkan ilmu dan amal. Karena amal dikatakan saleh kalau sesuai dengan ilmu. Amalan dikatakan saleh kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka pelajari Quran dan Sunnah ilman, dan kemudian kerjakanlah sebagai amalan. Ilmu wal amal. Maka inilah yang akan mengiringi kita terus sampai hari kiamat. Ini yang namanya zuhud. Kalau kita lebih mementingkan pendamping yang setia. Adapun pendamping-pendamping lain di akhirat, na'udzubillah, kalau tidak di atas kebenaran, akan saling salah menyalahkan. Kalau tidak di atas sunnah, akan saling menuding, saling membenci, saling marah. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai di dunia, nanti yaumul qiyamah sebagian terhadap sebagian yang lain aduun, menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang takwa. Kalau saling mencintai di atas ketakwaan, suami istri saling mencintai di atas ketakwaan, anak bapak-bapak anaknya, ibunya ila akhirnya di atas ketakwaan, maka mereka akan terus sampai di akhirat pun akan bersama. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai. Siapa yang beriman dengan keimanan yang diikuti oleh keluarganya, kerabatnya, familinya, anak turunannya, maka yaumul qiyamah kata Allah, kami akan gabungkan dalam jannah dengan tidak dikurangi amalan mereka sedikit pun. Baik, itu kalau di atas ketakwaan. Tetapi kalau di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, kompak di atas kejelekan, maka niscaya mereka akan saling salah menyalahkan. Kenapa enggak kau enggak tegur saya di dunia? Kenapa kau tidak nasihati saya? Maka dia pun akan berkata, bukankah saya sudah bicara pada kamu, tapi kamu menolaknya. Akan saling menyalahkan, akan saling menyerang. Na'udzubillah min dzalik, tidak setia. Tetapi amalan saleh, amalan ibadah yang ikhlas, yang akan terus mendampinginya. Bahkan qiraatul Qur'annya akan menjadi syafi', pemberi syafaat. Ya Allah, dia selalu membaca aku. Dia selalu membacakan aku. Maka tolonglah dia, selamatkan dia ila akhir. Menjadi syafi'. Qala wa anhu, dan juga diriwayatkan masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yu'ta bi an'am ahli dunya min ahli an'am, didatangkan satu orang dari ahli neraka yang di dunianya paling nikmat hidupnya. Fayusbagh bin nari sibghatan, maka dicelup dalam neraka satu kali celupan. Kemudian ditanya, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qab? Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Orang itu menjawab, hal marrabika. Orang itu menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah ya Rabbi. Allah tanyakan, hal marra bika na'imun qab, apakah engkau pernah melewati masa-masa bahagia, masa-masa senang? La ya Rabbi, la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah, aku enggak pernah merasakan kenikmatan apapun. Padahal di dunia paling nikmatnya. Sebaliknya, didatangkan manusia yang paling sengsara di dunia dari penduduk surga. Kemudian yusbag sabghatan fil jannah, kemudian dicelupkan sekali celupan dalam surga. Kemudian ditanya kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qab? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sekali saja? Hal marra bika syiddatun qad? Apakah engkau pernah melewati kesengsaraan dalam hidupmu? Dia jawab, la ya Rab, la wallahi, tidak demi Allah, ma marra bi bu'san qad, enggak pernah aku melewati kesengsaraan sedikit pun. Baru dicelupkan sekali ke dalam surga, dia sudah lupa seluruh kesengsaraan selama hidupnya. Karena hidup di dunia ini sa'atan min nahar, seperti sesaat di siang hari. Berapa lama kita hidup di dunia? Kata mereka ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, yatakhafatuna bainahum, mereka saling bertanya di antara mereka, kam labistum, berapa lama kita hidup? Dijawab oleh mereka, sa'ah min nahar, kayaknya sesaat di siang hari. Ada lagi yang menjawab, sepertinya hanya sekejap mata. Ada lagi yang menjawab, sepertinya hanya kemarin kita di dunia. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perbandingan antara akhirat dengan dunia. Surga sekali celup, semua orang yang paling sengsara di dunia seakan-akan gak pernah merasakan kesengsaraan. Sebaliknya yang paling nikmat di dunia katanya, begitu dicelupkan ke neraka sekali saja, satu celupan, sudah berkata, aku tidak pernah merasakan kenikmatan apapun. Wa an mustawrid ibn Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'al ahadukum asba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Rahu Muslim. Dikatakan oleh Nabi SAW, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang memasukkan jarinya ke lautan, kemudian diangkat kembali. Berapa yang tersisa? Maka itu yang tersisa itu adalah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Apakah bisa dibandingkan? La syai. La aisha illa aisha al-akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan pula dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersama para sahabatnya melewati sebuah pasar, dan kata Jabir, kami mengapit Rasulullah SAW di kiri dan di kanannya. Jadi Rasulullah SAW berjalan, mereka di kanan dan di kirinya. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat ada jadjin asak mayyit, ada anak kambing mati, bangkai, dalam keadaan cacat telinganya, tidak ada, atau telinganya kecil. Fa'akhadha bi'udunihi, Nabi angkat dengan telinganya begini, kemudian berkata, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadha lahu bidirham. Siapa yang mau beli ini satu dirham? Siapa yang mau membeli ini dengan harga satu dirham? Mereka semua bengong. Ya Rasulullah, manuhibbu annahu lana bishay'in wa man nasna' bihi. Ya Rasulullah, kita tidak memerlukannya sedikit pun, dan kita enggak butuh dengan kambing mayit cacat lagi yang seperti itu. Apa yang akan kami perbuat dengan bangkai yang seperti itu? Atuhibbuna annahu lakum? Kalau gitu, saya kasihkan buat kalian. Enggak pakai bayar. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban. Sungguh demi Allah, kalaupun masih hidup itu cacat, kami enggak suka. Annahu asak, asak itu cacat. Fa kaifa wa huwa mayyit? Apalagi ini bangkai. Kalau hidup pun itu aib. Apa kata Rasulullah SAW setelah melihat mereka betul-betul tidak memiliki nilai benda ini tadi? Sudah bangkai cacat lagi. Fawallahi ladunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Ketahuilah bahwa dunia lebih rendah dari ini atas kalian. Ahwan lebih murah, lebih rendah Allah di sisi Allah daripada benda ini. Rawahu Muslim. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Mereka yang melihat bahwa dunia ini kecil, rendah, hina, tidak ada apa-apanya adalah orang-orang yang kenal akhirat. Orang-orang yang tujuannya adalah keridhaan Allah dan jannahnya. Orang-orang yang cita-citanya tinggi. Beberapa, bahkan mayoritas guru-guru mengajarkan pada anak didiknya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ternyata yang setinggi langit itu jadi doktor, jadi profesor, jadi itu rendah sekali masih. Belum tinggi. Kalau mau cita-cita yang tinggi adalah cita-cita mendapatkan dari Allah keridhaan dan jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Siapa yang mengharapkan jannah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, harapkanlah jannatul firdaus. Jangan seperti ucapan Abu Nuwas. Jangan seperti ucapan mereka yang menyatakan ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhanku, aku bukan penduduk surga, tapi aku gak kuat neraka. Terus mau kemana? Atau jangan seperti fulan wa fulan yang berkata, aku sungguh minta surga ya Allah yang paling belakang, gak apa-apa. Gak boleh juga meminta seperti itu. Yang paling akhir gak apa-apa. Jangan. Mintalah kepada Allah yang paling tinggi dan berusahalah dengan amalan-amalan soleh yang terbaik. Harapkanlah jannatul firdaus, mintalah jannatul firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramallah, berupayalah beramal dengan amalan-amalan yang saleh, yang cocok dengan qala Allah wa qala Rasul, yang cocok dengan ilmu yang Allah ajarkan dalam Quran, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan pula dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratin, kami berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang batu, seperti padang pasir tapi bebatuan di Madinah, di pinggir Madinah. Fastaqbalna Uhud, maka kami pun menghadap atau mengarah ke Uhud. Di hadapan kami ada gunung Uhud. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguh kalau aku memiliki emas segunung Uhud ini, aku sungguh tidak menginginkan harta itu lebih dari 3 hari di tanganku. Aku tidak menginginkan harta itu di tanganku lebih dari 3 hari, tersisa 1 dinar pun. Illa syai'un ursiduhu lidin, kecuali perkara yang aku pakai untuk agamaku. Illa an aqula bihi fi ibadillahi kakadha, kecuali aku menyatakan kepada hambaku, kepada hamba-hamba Allah, hakadha wa hakadha. Yani memberikan ke sana dan kemari. Aku akan bagikan kepada kaum muslimin sehingga tidak tersisa segunung Uhud tadi pada diriku lebih dari 3 hari. Dan kalian tahu riwayatnya bagaimana Rasulullah SAW begitu salam, belum sempat dikir, sudah berdiri melangkahi saf-saf kaum muslimin. Sampai para sahabat terheran-heran, ada apa? Ternyata setelah Rasulullah SAW balik, beliau menyatakan, aku teringat tadi, aku memiliki sisa emas yang belum aku bagikan pada fuqara al-masakin. Khawatir. Kalau sampai tersisa pada dirinya, harta. Ikhwani fiddin, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi bersabda, innal aktsarina humul aqalluna yawmal qiyamah. Mereka yang memiliki banyak dari dunia adalah mereka-mereka yang sedikit nanti yawmal qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha, kecuali yang memakai hartanya dengan begini dan begitu. Yani memberikan kepada fuqara wal miskin dan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya dan digunakan fi sabilillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, digambarkan hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha, ke kanannya, ke kirinya, ke depannya dan ke belakangnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, makanat ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tetaplah di tempatmu. Beliau pergi sampai tidak terlihat. Kemudian terdengar suara mengkhawatirkan Abu Dzar. Padahal Nabi sudah berpesan, jangan bergerak sampai aku datang. Jangan pindah tempat sampai aku datang. Kekhawatiran Abu Dzar ingin mendatangi terhalang dengan pesan Rasulullah SAW, jangan bergerak, jangan kemana-mana sampai aku datang. Maka gelisah, ada apa dengan Rasulullah SAW, dengan suara-suara tadi. Ternyata sampai Rasulullah SAW datang kembali dan beliau menyatakan, tadi datang Jibril menyampaikan kepadaku begini dan begitu. Apakah kau mendengarnya? Aku mendengarnya ya Rasulullah. Ini mendengarkan suara tapi tidak jelas suaranya. Sehingga aku khawatir, aku mengkhawatirkan engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hal sami'tahu?" Apakah kau dengar? Iya, aku dengar. Dzaka Jibril. Itu adalah Jibril yang mendatangiku dan kemudian berkata kepadaku, "Man mata min ummatika la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Qultu, aku katakan, wa in zana wa in sarq, walaupun berzina, walaupun mencuri, wa in zana wa in sarq. Iya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Muttafaqun alaihi, dan lafadznya lafadz Bukhari. Ikhwani fi din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan ifrat, jangan tafrit. Zuhud itu penting. Zuhud itu dimulai dari zuhudnya orang awam yang paling rendahnya. Kemudian ada zuhudnya khawas, orang-orang khusus. Kemudian ada zuhudnya orang arifin, orang-orang yang mengerti ma'rifah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Berkata Imam Ahmad rahimahullah bahwa zuhud ada tiga macam. Ini bukan dari Radus Salihin. Yang pertama, tarkul haram, meninggalkan yang haram. Berarti kalau dia masih melakukan yang haram, maka dia tidak zuhud atau kurang zuhud. Harta diberi oleh Allah cukup, tapi dia mengambil yang haram, berarti tidak zuhud, tidak merasa cukup apa yang dia punya. Demikian pula orang yang memiliki istri yang halal kemudian berzina, itu juga tidak zuhud, berarti dia tidak mencukupi dengan apa yang Allah berikan yang halal. Demikian pula yang berikutnya, kalau dia mengambil yang haram berarti tidak zuhud, berarti zuhud adalah meninggalkan yang haram. Ini tingkat zuhudnya orang awam yang paling bawah. Yang kedua, tarkul fudul minal halal, meninggalkan sesuatu yang berlebih dari yang halal. Dia punya harta cukup, bahkan berlebih, maka kelebihannya dia sedekahkan. apa namanya? Zuhud. Saya cukup sekian. Ini biar buat mereka, para fuqara wal masakin. Ini biar untuk fisabilillah. Ini untuk pembangunan masjid. Ini untuk pembangunan pondok pesantren. Ambil. Saya cukup dengan sekian. Ini lebih istimewa. Zuhudnya orang-orang khawas. Zuhdul khawas. Yang ketiga, tarku ma yushghilu anillah. Yang ketiga, meninggalkan apa yang menyibukkan dari Allah. Ini halal, ini halal, ini halal, ini halal. Tapi yang ini menyibukkan. Menjadikan dia jadi kurang zikirnya kepada Allah. Kurang ibadahnya. Jadi kurang baca Qur'annya. Dia tinggal. Apa itu haram? Enggak. Memang enggak haram. Tapi saya merasa kalau ada ini jadi sibuk. Ya tinggalkan. Ini zuhudnya al-arifin. Zuhdul arifin. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Berarti ada tiga. Zuhdul awam, zuhdul khawas, dan zuhdul arifin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya ingat ini? Karena tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat, aku tidak ingin, walaupun aku memiliki satu gunung Uhud ini emas, aku enggak ingin harta itu ada pada aku lebih dari 3 hari. Kecuali sesuatu yang aku pakai untuk agama. Ini sudah paling tingginya. Zuhud yang paling tingginya. Dia berikan semuanya untuk fuqara wal masakin. Dia hanya pakai apa yang dibutuhkan untuk ibadahnya, amalan solehnya, untuk kehidupan diri dan keluarganya. Cukup. Artinya untuk makan dan minumnya. Itu pun barakallahu fikum kalau masih ada yang meminta diberikan. Akhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita mencukupkan dengan yang halal, tidak mengambil yang haram, tidak keluar dari batas halal kepada yang haram, itu sudah zuhud. Tetapi yang lebih bagus lagi, kalau engkau memakai apa yang cukup bagimu dan selebihnya kamu sedekahkan untuk kaum muslimin, maka ini barakallahu fikum zuhudnya orang-orang yang istimewa. Apalagi dia tinggalkan semua yang menyibukkan kamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, termasuk zuhdul awam adalah dia tetap dalam keadaan salat berjamaah, tetap dalam keadaan dia beribadah, tetap dalam keadaan dia talabul ilmi, karena talabul ilmi fardhu, wajib. Kalau kalah talabul ilmi karena dunia, berarti dia belum zuhud sama sekali, walaupun yang awam, walaupun zuhdul awam, karena dia meninggalkan kewajiban talabul ilmi, kewajiban fardhatun ala kulli muslimin. Yang namanya talabul ilmi adalah fardhah, kewajiban bagi setiap muslim dan juga muslimah. Qala, disebutkan riwayat berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Saya ulangi, unduru, lihatlah, man huwa asfala minkum, siapa-siapa yang di bawah kalian, karena sesungguhnya kalau engkau melihat yang di atas kalian, niscaya kalian tidak akan merasa cukup dan tidak akan merasa syukur dengan kenikmatan yang Allah berikan pada kalian. Ini cara, ini tips bagaimana kita bisa zuhud. Bagaimana kita bisa zuhud? Supaya kita bisa menjadi orang yang zahid, jangan lihat ke atas, lihatlah ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum, Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah siapa yang di bawah kalian, jangan lihat siapa yang di atas kalian. Kalau kalian melihat siapa yang di atas kalian, kalian enggak akan pernah cukup. Ini para akhwat, para wanita, perhatikan. Jangan selalu berbicara tentang fulana, si fulana, si fulana. Yang di atasnya, yang ditunjuk. Si fulan sudah punya ini, si fulan sudah punya itu, si fulana sudah punya ini, si fulana sudah punya. Masa kita dari dulu begini terus? Lihat yang di bawah. Sebab kalau lihat yang di atas, gak pernah akan berakhir. Kamu dapat yang seperti orang tadi, masih ada yang di atasnya lagi. Kamu lihat yang di atasnya, masih ada yang di atasnya lagi. Kamu lihat yang di atasnya, masih ada yang di atasnya lagi. Dan terus gak akan pernah puas. Maka Nabi mengajarkan, dan ini hadisnya sahih, rawahu Muslim fi sahihi. Unduru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi, lihatnya ke bawah, maka kamu akan syukur. Alhamdulillah. Kita punya, mereka belum punya. Ya walaupun masih kontrak, alhamdulillah. Lihat mereka-mereka yang membangun di pinggir kali dengan berbagai macam apa yang mereka punya dari kertas dan plastik. Kamu masih punya, masih tinggal di tempat yang terhormat. Alhamdulillah. Kalau lihatnya ke bawah, kita akan bersyukur. Tapi kalau lihatnya ke atas, gak pernah puas. Akhwani fiddin a'azakumullah. Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan kalimat, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Kalau salah seorang kalian melihat orang yang diutamakan di atas kamu dari segi hartanya dan dari segi ciptaannya, maksudnya bentuknya, maka falyandur ila man huwa asfala minkum, maka lihatlah siapa yang di bawah kalian untuk mengobatinya. Begitu lihat, wah, lebih kaya, lebih gagah, lebih hebat, lebih tinggi, ila akhirnya. Maka untuk mengobatinya, lihat kata Nabi, siapa yang di bawahmu? Lebih pendek, lebih jelek, lebih miskin. Kamu alhamdulillah, cukup. Ini barakallahu fikum obatnya. Obatnya. Berarti yang namanya kekayaan dan kecukupan itu adalah kekayaan hati dan kecukupan hati. Kalau kita merasa cukup, ya cukup. Kalau kita merasa tidak cukup dan tidak pernah puas, ya gak akan pernah puas dan gak akan pernah menjadi kaya. Selalu menyatakan kurang, kurang, kurang, kurang. Dan itu bisikan syaitan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan selalu membisikkan kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan, kemiskinan. Kamu akan miskin, kamu akan pailit, kamu akan begini, kamu akan sengsara ila akhir. Itu bisikan syaitan. Kamu sehat walhamdulillah. Kamu cukup walhamdulillah. Kamu tidak kelaparan walhamdulillah sampai perlu diet karena kegemukan. Iya Pak ya? Nah. Ini ikhwan ibn a'azamullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah itu namanya cukup. Barakallahu fikum. Bahkan mereka-mereka yang sehari makan sehari tidak, mereka merasa cukup. Ya Aisyah, apakah ada makanan? Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang bisa dimakan. Kalau begitu aku puasa, kata Nabi. Akhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekalinya dapat rezeki, ya Isa, masak kambing ini, bagikan semuanya. Begitu siang harinya Rasulullah SAW datang, bagaimana, sudah kamu bagikan? Sudah ya Rasulullah, semuanya aku bagikan. Fama baqiya illa hadza. Tidak tersisa kecuali ini. Yang tersisa hanya untuk dimakan bersama. Famabaqiya illa hadza, tidak tersisa kecuali ini. Rasulullah sallam meluruskan. Kullun yabqa illa hadza. Kan bahasanya Aisyah tidak tersisa kecuali ini. Sudah dibagikan semuanya, tidak tersisa kecuali ini. Dijawab kullun yabqa illa hadza. Semua itu tersisa. Ini yang akan habis. Kullun yabqa illa hadza. Semuanya tersisa kecuali ini. Yang kita makan ini habis, sudah hilang sirna, tidak ada lagi apa-apa. Tetapi yang dibagikan itu tersisa terus sampai hari kiamat. Catatannya akan kamu baca nanti yaumul qiyamah dalam lembaran-lembaran catatan kebaikan. Kamu pernah membagikan sedekah dalam bentuk lahmal ghanam, kamu pernah membagikan ini, ada semua catatan. Masya Allah. Itu yang baqiya, itu yang tersisa terus sampai hari kiamat. Kullun yabqa illa hadza. Nakfi bihadha alqadar barakallahu fikum, kita lanjutkan insyaallah pada session berikutnya billahi taala. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.